Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita selesai dari babur ra'at dan juga babul lamat, akam lam dan akamul ra' dan akamul lam, dari lam pada lafzul jalala, kemudian lamul fi'l dan lamul ism, dan terakhir adalah lamul harf pada hal dan bal. Kemudian kita lanjutkan berikutnya tentang ha'ul kinayah dan juga hamzatul wasal. Ini nanti di akhir saja kita akhirkan. Ada apa tentang ha'ul kinayah, kemudian juga hamzatul wasal, bagaimana hukum-hukumnya. Insyaallah nanti sebelum masalah hamad sesudahnya. Baik. Berikutnya kita lanjutkan dengan apa yang dibahas oleh Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. Qala wa harfun istana faqim makhsusa litbaq aqwa nahu qala wal asa. Setelah beliau mengingatkan terkait dengan tertib dan tafkhim, berikutnya beliau menjelaskan tentang itbaq dan istana. Mana kemarin sudah kita bahas terkait dengan mana apa huruf-huruf yang ditafkhim dan ditertib, dan lebih banyak beliau menjelaskan tentang hal-hal yang harus ditertib agar jangan sampai kemudian terbaca dengan tafkhim. Berikutnya beliau membahas tentang hal yang harus dibaca tafkhim, dibaca tebal. Qala wa harfun isti'la fakhim wa khususa, dan huruf isti'la fakhim, maka tafkhimkanlah. Kalau sebelumnya dia mengatakan wa raqiqan mustafilan min ahrufi, dan tarqiqanlah huruf istifal, ya, huruf-huruf istifal. Sekarang wa harfun isti'la fakhim, dan huruf-huruf isti'la fakhim, maka tafkhimkanlah. Waqsusa khususnya litbaqa, khususnya huruf itbaq. Aqwa ini lebih kuat. Nahu qala wal asa, seperti qala al asa, asa, ya. Ini lebih kuat. Artinya dalam bait ini beliau menjelaskan kepada kita tentang huruf isti'la yang sifatnya adalah kuat dan juga harus ditafkhim, dibaca tebal, khususnya huruf itbaqnya, empat diantaranya, ya, dari huruf apa namanya, huruf tafkhim atau huruf isti'la ini. Bahwa beliau mengatakan aqwa nahu qala wal al-itlaq aqwa nahu qala wal afa, menunjukkan bahwa dari huruf huruf istila ini pun juga bertingkat-tingkat dari sisi kuat dan lemahnya. Nah, dari sisi kuat dan lemahnya ini alat tartib. Kalau kemudian dengan tartib bahwa huruf istila dari khussa wadbin qid, yang terakum dalam khusa wadbin qid, wasab'ul min khusa wadbin qid, hasar. Ada tujuh huruf ini. Ini bertingkat-tingkat. Ya. Yang pertama menempati peringkat pertama adalah huruf ba. Ya. Kemudian yang kedua huruf wad. Ya. Dan yang ketiga sad. Yang keempatnya wa. Ya. Ini huruf itbaq semuanya. Yang empat. Baru kemudian qaf. Yang keenamnya ain. Yang keenamnya ghain. Ya. Ghain. Kemudian baru kha. Ya. Khussa. Ghafin qiz. Ya. Dari tujuh ini. Yang pertama ta. Kemudian wad. Kemudian sad. Kemudian wa. Qaf. Ghain dan kha. Ya. Ini huruf-hurufnya bagaimana sudah kita bahas adalah dari khussa wa tinti tujuh huruf. Namun dari peringkat yang paling kuat pertama adalah ba. Yang kedua wad. Kemudian yang ketiga sad. Yang keempatnya wa. Kemudian yang kelimanya qa. Yang keenamnya ghain dan yang ketujuhnya adalah kha. Ya. Ini dari sisi tertib hurufnya. Maka semuanya ini adalah huruf-huruf yang kuat. Ya, huruf-huruf yang kuat. Dibaca tebal. Hanya dikatakan waktu salit baqa. Ya, khususnya itbaq. Dari wasadun, wadun, ta'u, ga'un, mutbaqa. Nah, tartibnya adalah ta paling pertama. Yang tiga, yang terakhir itu bukan huruf itbaq. Tapi tetap adalah huruf yang kuat dibandingkan dengan huruf-huruf mustatilah. Kemudian ikhwana fiddin a'izzakumullah, bahwa setiap huruf itbaq adalah huruf isti'la dan tidak sebaliknya, ya. Tidak sebaliknya. Tidak semua huruf isti'la adalah itbaq. Takhsisnya dari empat huruf itu, ya. Jadi ta, wad, sa dan wa. Dari huruf istila, sementara yang sisanya ghaf, ghain dan kha ini bukan dari huruf itbaq. Kemudian kalau kemudian di apa peringkat lagi, meskipun di sini ta misalkan adalah menempati peringkat yang pertama dari kuatnya huruf, namun juga ba ini pun juga bertingkat-tingkat sesuai dengan keadaannya. Atau huruf istilah ini semuanya tafkhimnya itu akan lebih kuat. Kekuatan tafkhimnya pun juga bertingkat-tingkat sesuai dengan keadaannya. Ini. Peringkat yang pertama atau tertib yang pertama adalah, dan ini yang paling kuat, adalah ketika huruf-huruf isti'la ini di fathah dan sesudahnya itu alif, ya. Huruf isti'la ini di fathah dan sesudahnya alif. Dan ini paling kuat, tafkhim yang paling kuat. Ini. Bahwa huruf isti'la memiliki lima peringkat, lima tingkatan dari kekuatannya, kekuatan tafkhimnya, ya. Yang pertama, ketika huruf isti'la ini di fathah dan sesudahnya alif, ya. Alif dan juga sesudahnya adalah alif. Seperti yang pertama juga tertibnya tetap dengan tertib ini. Ba, wad, sad, wa, ya. Qaf, ghain dan kha, ya. Yang pertama seperti contohnya adalah fa idza ja'ati dhammatul kubra. At-tammah, maka ini tafkhimnya kuat, ya. Ini yang pertama, wa. Kemudian contoh pada yang kedua, wad. Ya, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, ya. Yudha'afu, ya. Ini wad juga peringkat yang pertama paling kuat. Tapi tetap setelah bo, ya. Dalam kondisi ketika di fathah sesudahnya alif. Kemudian sad. Ulaika humus sadiqun. Sadiqun. Sadiqun. Sadiqin. As-salihin. Ya. Ini yang ketiga, kemudian yang keempatnya wa, ya. Walimun, walimin, ya. Wa ketika di fathah sesudahnya alif. Kemudian yang kelimanya adalah wa seperti qa'ilun, ya. Qa'imun, ya. Qa, ha. Qaf di fathah kemudian sudahnya alif. Kemudian yang ghain, ghain, ghafilun, ya. Ini menempati peringkat yang pertama. Kemudian yang kha, khaibin, khaifun, ya. Dan yang semisalnya. Ini peringkat yang pertama. Kemudian yang kedua, peringkat yang kedua dari sisi kekuatan tafkhimnya adalah ketika huruf-huruf isti'la ini di fathah saja dan sesudahnya bukan alif. Ini. Sesudahnya bukan alif. Di fathah dan sesudahnya bukan alif. Di fathah saja. Ya. Seperti misalkan molaba, molaba, ya, dengan di fathah pada mo'nya. Maka ini tidak seperti pada at-tammatul kubra, ya. Molaba, ya. Kemudian warabtum yang kedua, ya, ya, pada wad dari tertibnya huruf, ya. Warabtum, kemudian sad, walaman sabara wa ghafara, ya. Sabara pada sad ketika di fathah. Kemudian wa, ya. Faqad walama nafsah, ya. Walama. Kemudian qaf, qa'ada wa qa'ada, di fathah dan yang misalnya. Ya. Ya. Kemudian ghain seperti pada lafaz ghadiba misalkan ya. Ghadiba. Kemudian kha pada wa khalaqa khalaqa. Tapi lebih kuat ketika di yang pertama. Khaifin. Ya, ini peringatnya. Kemudian yang ketiganya adalah ketika di wammah. Nah, sebagaimana kita mengerti fathah itu adalah merupakan harokat yang paling kuat. Ya, harokat yang paling kuat. Kemudian peringkat berikutnya setelah fathah dari harokat ini adalah ketika di wammah. Ya, wammah peringkat kedua. Kemudian yang keempatnya ketika di sukun. Ya. Maka sukun ini menempati peringkat yang ketiga dari harokat. Baru kemudian yang kelimanya ketika di kasrah. Kasrah ini merupakan harokat yang lemah. Namun demikian, meskipun itu kasrah harokat yang lemah, kalau itu pada huruf-huruf istila, tetap itu dibaca tafkhim dibandingkan dengan fathah atau dhamma yang pada huruf-huruf istifal. Ya. Tetap itu lebih kuat, ya. Ini. Jadi kalau kemudian kita aktif, ya. Dari huruf istibah ini kekuatannya, ya, bahwa huruf istibah, huruf istilah, apa saja. Nah, huruf istilah ada lima tingkatan. Ada khamsat marafiq. Ya. Khamsat marafiq. Yang pertama, ini kekuatannya idza kanat. Ya, idza kanat maftuhatan. Wa ba'daha al-alif. Jika huruf istilah ini ya, di fathah dan sujudnya alif, ya, maka ini menempati peringkat yang paling pertama. Kemudian yang kedua, idza kanat maftuhatan. Walaika ba'daha al-alif. Ya. Jika huruf istilah di fathah dan kesudahnya bukan alif. Kemudian yang ketiga, idza kanat maghmumatan. Ketika di dhammah, ya. Dan yang keempat, idza kanat sakinatan. Dan yang kelima, idza kanat maksuratan, ya, jika di kasrah. Ini tingkatan-tingkatannya. Maka ketika ketemu dengan huruf-huruf istilah ini peringkat yang pertama dari tertib hurufnya adalah ini. Ba, wa, sa, wa, ba, wa, dan sa. Nah, kemudian dari keadaannya adalah ketika dalam keadaan di fathah dan sesudahnya alif menempati peringkat yang pertama. Kedua, ketika di fathah saja dan sesudahnya bukan alif. Kemudian ketiga, ketika dalam kondisi di dhammah. Yang keempat, ketika dalam keadaan di sukun mati. Dan yang kelima, ketika dalam keadaan di kasrah. Ya. Contoh-contohnya tadi di antaranya, kalau kemudian mau dibuat contoh, ya. Al-Dhammah. Yang pertama to, ya. Kemudian son. Allahin. Kemudian ya son. Ya. Al-Salihin. Kemudian yang ke Wad ya. Wad Al-Walimin ya. Oma. Kemudian Qaf Al-Qa'ilun ya. Kemudian Ghaib kata ya. Al-Ghafilun. Kemudian Kha Al-Khaifun ya. Dan yang tulisannya. Pokoknya ketika ketemu huruf-huruf istilah dalam keadaan di fathah dari depannya alif, ini tafkhimnya paling kuat ya. Tafkhimnya paling kuat. Kemudian yang kedua ketika di fathah saja. Tidak kala mafruhatan wa isabadaha al-alif. Ini contoh-contoh yang bisa dicari banyak dalam ayat Al-Quran ya. Dari yang pertama misalkan mo ya. Tadi sudah banyak ya. Kita bisa disara apa namanya ketika kita di sela-sela kita baca dalam Al-Quran Karim ya. Ini tapi kalau kemudian mau di apa namanya ditulis contoh-contohnya ya, di antaranya yang pertama tadi walaba pada mo ya. Kemudian wad pada waraballahu matalan alam tara kaifa waraballahu matala ya. Pada lafaz waraba ya. Dan juga pada kemudian berikutnya pada sad ya. Dan contoh-contoh semisal itu banyak ya. Sad وَلَمَنْ صَبَرَ صَبَرَ dengan di fathah saja. Kemudian wa فَقَدْ وَلَمَ نَفْسَهُ وَلَمَ. Kemudian yang qaf قَعَدَ وَقَعَدَ pada waw dan yang semisalnya ya. Kemudian ghain ya. Tadi sudah ya. Walaman sabara wa ghafara pada nafat ghafara atau ghadiba juga dan yang semisalnya ya. Kemudian kha nah, seperti pada khalaqa wa khalaqa kulla syai'in ya. Wa khalaqa Allahu wa khalaqa ya. Ada khalaqa pada ini dan lafaz-lafaz seperti khalaqa ya. Ini juga pada lamnya hal-hal yang perlu diperhatikan bagaimana sudah diingatkan oleh Al-Jazari rahimahullahu taala huruf istifal ketika bersebelahan dengan huruf-huruf isti'lal khalaqa wa khalaqal janna min marijim min nar ya. Wa khalaqa khalaqa lam tetap dibaca tafkhim dan baca tartil ya. Tapi kanan kirinya adalah huruf-huruf tafkhim ya, huruf-huruf istilah dari kha dan gha ya. Ini bisa mempengaruhi pada lam ya. Wa khalaqal jan khalaqa ya. Maka jangan sampai lamnya keseret wa khalaqa wa khalaqal khala akan jadi la kan. Tapi terkadang tidak menyadari dan ini kembalinya adalah kepada kejeliannya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Ini di antaranya ya. Kembali tulis ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua. Kenapa? Qalaqa. Kemudian wa. وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ صَبَرَ وَظَلَمَ نَفْسَهُ جَمَدَ قَعَدَ غفر خلق ini contoh yang kedua ya. Kemudian peringkat yang ketiga adalah ketika di dhammah, maka tetap menjadi kaidah bagi kita bahwa dari harakat itu fathah menempati peringkat pertama, kedua dhammah, ketiga sukun, dan keempat adalah kasrahnya. Ini dari peringkatnya. Kemudian yang ketiga ini adalah ketika huruf-huruf istiqla ini di dhammah. Ya. Di dhammah seperti pada lafaz wuriba atau yang pertama pada wa ya. Wa tubi'a 'ala qulubihim. Wa tubi'a ya, dengan di dhammah pada wa-nya. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فَضُرِبَ فَلَمَّا ضُرِبَ بَنُ مَثَلًا ضُرِبَ بَنُ مَثَلًا ضُرِبَ بَضُرِبَ kemudian صَاد seperti di surat Al-A'raf ya. فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ya. Ayah ini pada lafaz surifat. Kemudian wa ya. Zulima waqad zulimu ya. Kemudian qaf wa qutila bainahum wa qutila dabiral qaum qutila ya. Kemudian ra ghulibatirum ya, ghulibat di awal surat Rum ya. Ghulibati Rum ya, ghulibat. Kemudian kha am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun ya. Ya, beda ya, pada yang kedua ini lebih kuat. Khaliqun am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun ya. Ada kha ya. Baik, ini contoh-contoh di antaranya. Wa tubi tadi lafaz wa tubi'a wa faguriba, kemudian sad fa idza surifat absarum ghulima qutila ghulibatir rum dan khuliqu ya. Ini di antaranya dan yang semisalnya ya. Tetap diperhatikan dengan sisi takwimnya. Ya, mo. Fakubi'a ala qulubihim. فَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ ضُرِبَ dengan apa mabni majhul fa idza dhurifat al-qalam kemudian pada Allah mulimu di wa maknanya kemudian qal ada lafaz qutila wa qutila dabirul qawm wa kemudian ra tadi ghulibati ru'um ghulib ghulibat semuanya dalam bentuk mabni dan majrur am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun kemudian yang keempatnya adalah di sukun ketika wamah ya apa ketika huruf istilah ini di sukun. Hanya memang di sini ada rincian untuk yang di sukun ini tafsir ya. Karena yang namanya sukun tetap ini adalah menempati peringkat yang keempat. Cuman ini juga nanti terbagi lagi. Kalau sebelumnya fathah itu lebih kuat. Dan juga kalau menempati berikutnya adalah ketika sebelumnya wammah. Dan juga yang ketiganya adalah ketika sebelumnya kasrah. Ini ya. Nah tetap pada tertib. Ini sukun ya. Tafsil. Bagaimana abah seperti itu banyak dijelaskan oleh ahlul ada, ya. Ahli qiraat, ahli tajwid. Bahwasanya untuk untuk sukun ini tafsil. Ini ya pada apa sukun maka peringkatnya tetap sesuai dengan harokat yang sebelumnya seperti misalnya pada yaqauna ya pada qa di sini ayatamau pada afatatma'una pada ta ya di sukun afatatma sebelumnya fathah ya afatatma'una ayyuminunakum afatatma'una wa yaqta'una tapi lain ketika pada liyudhfi'unu rallahi bi afwahihim liyudhfi'u ya sebelumnya wammah sukun sebelumnya wammah ya. Atau ketika sebelumnya kasrah ini seperti nudziqahu min adzabis sa'ir nudziqahu atau pada ta seperti pada di kisahnya Hudhud ya tuhita bih madan tuhita bih ya. Ini pada sukun maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah untuk yang keempat ini tetap kepada juga di apa tafsir lagi jika sukun itu sesudah sebelumnya adalah fathah maka ini menempati peringkat yang pertama kemudian yang kedua sukun ketika sebelumnya wamma dan sukun ketika sebelumnya kasrah ini ya ini tafsir pada huruf-huruf istilah yang di sukun ya huruf istilah juga yang apa huruf istilah yang di sukun ini kemudian yang kelima yang ini paling lemah, meskipun lemah ini tetap yang paling kuat dibandingkan dengan huruf-huruf istifal. Nah, dengan huruf istifal ini, ketika huruf isti'la ini dikasroh. Dan bagaimana kita sudah pahami dari apa namanya peringkat dalam harokat ini. Seperti misalkan pada ba batirat ma'ishataha batirat. Batirat ma'ishataha batir. Ya. Maka kalau mengenai tertib ini dhammah. Ya. Kemudian dhalaba. Kedua. Kemudian pada wattatu bi'ala qulubihim. Nah, kemudian yang disukun sebelumnya fathah. Nah, seperti misalkan pada ayatafatatma'una an yu'minu lakum liyutafi'u nurallahi bi'afwahihim. Dan yang seterusnya. Ini ya. Kemudian yang di kasrah batirat. Ya. Pada lafaz batirat. Kemudian wad misalkan pada pada seperti di surat An-Nisa ya. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ضِعَافًا ya pada wad ketika di kasrah ya ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ kemudian sad masuk daripada balaha siratal mustaqim sirat qal asiha ihdina siratal mustaqim pada si ya. Kemudian wa ya pada lafaz wilal ya wi wilal ya. Kemudian qaf pada qital ya. Ketika di qaf di kasrah dan yang misalnya ya. Ghain seperti ghita'aka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid ya. Ya. Ghita'aka dengan ghain yang di kasrah kemudian kha ya. Seperti di surah Ibrahim juga di surah Al-Baqarah khilal ya. Pada lafaz khilal ini juga yang paling lemah dari apa namanya huruf istifal huruf isti'la ya. Adalah kha khususnya ketika di kasrah ini kesimpulannya bahwasanya huruf-huruf isti'la dengan sifat yang kuat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jajari wa harfin isti'la fakhim dan huruf isti'la maka tafkhimkanlah waktu sa'nya khususnya litbaqa khususnya huruf itbaq yani pada sad wa ta dan wa ya wasadun zadun ta'un wa'un mutbaqah ya. Ini menempati yang pertama khususnya pada huruf itbaq. Ini ada lima tingkatan ya. Yang paling tinggi adalah ba ketika di fathah sudahnya alif dan yang paling rendah adalah kha ketika di kasrah ya. Kalau dan tartibnya tadi sudah kita sebutkan ya. Maka ya, ini semuanya adalah merupakan huruf-huruf yang kuat dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan lima keadaan ini. Semua huruf-huruf istilah ini tetap ditafkhim dan tetap itu lebih kuat dibandingkan dengan huruf-huruf istifal yang lain. Meskipun di sini kha misalkan, walaupun ini adalah yang terendah ketika di kasrah, namun tetap posisinya adalah yang paling kuat dibandingkan dengan huruf-huruf istifal, huruf-huruf yang mustafilah. maka termasuk salah ya kalau kemudian pada apa namanya pada sebagian huruf-huruf istifal ini kemudian dibandingkan dengan huruf istilah ini, ini. khususnya misalkan pada ghain yang di yang bukan huruf itbaq ya. Yang bukan huruf itbaq dari qaf, ghain dan kha atau khususnya pada yang dua yang terakhir karena qaf di sini juga memiliki kekuatan tambahan dengan sifat qalqalahnya di qaf ini memiliki apa namanya kekuatannya dan juga huruf yang jahr ya. Ya huruf yang apa kuat yang dua yang terakhir dari ghain dan kha ini tetap itu adalah dibaca tafhim meskipun tafhimnya adalah lemah ya. Tafhimnya adalah lemah yang dikatakan dengan tafhimnya adalah nisbi dibandingkan dinisbatkan dengan apa dibandingkan dengan huruf-huruf yang mustafilah ya. Karena pada huruf istifal ini sama sekali asalnya tidak ada tafhim ya. Huruf mustafilah asalnya tidak ada tafhim kecuali pada lam dan ra di beberapa keadaan yang sudah kita bahas. Itu saja. Ya. Ini huruf istifal. Maka salah kalau kemudian misalkan kha dan ghain ketika di kasrah ini dikatakan dibaca tarqiq ini juga tidak benar. Tetap dibaca tafhim hanya tafhimnya ini tentunya tidak seperti huruf yang lainnya dari huruf istilah. Karena ghain dan kha adalah menempati yang paling buntut ya dibandingkan dengan khususnya huruf-huruf itbaq ini ya. Maka tetap harus dibaca tafsir seperti rabbana la tuzigh qulubana. Nah, meskipun di sini memang ada yang seperti riwayatnya Kisai diidghamkan ghain. Ghain diidghamkan pada qaf la tuzigh qulubana. Tapi pada riwayatnya Kisai kiranya Kisai ya. Rabbana la tuzigh tetap ditampakkan. Dibaca tafkhim ya. Atau yang dikasrah masjid min ghillin yang sebelumnya kasrah sebelah sukun ya. Seperti juga pada lafaz di surat Maryam. Walam aku baghiya walam aku baghiya. Ya. Pada gha di kasrah pun juga tetap dibaca tafkhim. Dan yang sisanya ini pokoknya pada khususnya pada ghain dan kha yang dari huruf-huruf istilah yang paling belakang ya. Tetap itu dibaca tafkhim ya. Kemudian dijelaskan bahwa ada sedikit faedah bahwa para ulama ahli qiraat mengkhususkan pada kha yang disukun ya. Kha yang disukun ya. Sebelumnya di kasrah. Jika sesudahnya itu ra ya. Kha disukun sebelumnya kasrah ya. Sesudah yang semestinya adalah ini juga rendah menempati peringkat yang keempat ya. Tapi sesudahnya adalah huruf ra yang mufakhamah. Ra yang mufakhamah maka ini tafkhimnya kuat. Kenapa? Karena ra yang mufakham ini. Seperti pada lafaz ikhraj pada lafaz ghaira ikhraj maka kha sukun sebelumnya kasra dan sesudahnya adalah ra yang maftuha, ya. Ra yang di fathah tadi sudah kita bahas, masih yang di wajah tafkhim, ya. Ini juga menambah kekuatan pada ra ini, ya. Wa huwa muharramun 'alaykum ikhrajuhum, ya. Ikhrajuhum ghaira ikhraj, ya. Wa qala tikhruj 'alayhim, di surat Yusuf, ya. Wa qala tikhruj 'alayhim, ini perkataannya Imra'atul Aziz, ya. Wa qala tikhruj 'alayhim, ini tafkhimnya kuat. Min ajli ra'an mufakhamah, nah, karena adanya ra' yang mufakhamah. Ini pengecualian pada ra', ya, pada kha yang disukun sebelumnya kasra dan sesudahnya adalah ra' yang mufakham. Ra' yang dibaca tafkhim di fathah, maka ini tafkhimnya kha di sini kuat. Baik. Kemudian selanjutnya Ibnu Jazari menjelaskan, setelah mengingatkan bahwasanya huruf istiqla ini semuanya ditafkhim, khususnya huruf itlaq, maka lebih kuat ini. Seperti beliau contohkan sini adalah qala asa, ini ketika huruf-huruf itu di fathah dan sesudahnya alif, ya. Kemudian beliau mengatakan qala wa bayyin al-itlaq min ahaddu ma basatta wal khulfu bi nakhluqum waqa. Wabayyin al-itbaq, dan jelaskan sifat itbaqnya, ya. Min ahad tuma' pada lafaz ahad tu, ya. Ma' basatta dan lafaz basatta, ya. Wal khulfu binahlukum waqa' dan al-khulf, yani jawaz al-wajhain, boleh dua-duanya pada lafaz nakhlukum, ya. Qaf dengan kaf, ini boleh idgham kamil dan boleh dengan idgham naqis, ya. Idgham kamil qafnya hilang, nakhlukum, atau dengan idgham naqis, ya, tetap ada sifat istilahnya, ya. Nakhlukum, ya. Nakhlukum ke atas dulu baru ke bawah, ya. Mampir dulu ke makhrajnya qaf, baru kemudian turun ke bawah dari makhrajnya kaf, ya. Nakhlukum. Ini beliau jelaskan, ya. Qala wa bayyin al-itbaqa min ahattu ma basatta. Pada lafaz ahattu dan basatta di surat An-Naml, ya. Pada lafaz ahattu, kisahnya Hudud, ya, dengan Ratu Saba, ya. Dengan apa kisahnya Hudud dengan Sulaiman, ya. Ketika datang ke tempatnya Ratu Saba, ya. Ahattu bima lam tuhit bihi. Ahattu. Maka di sini beliau katakan wa bayyin al-itbaq. Meskipun di sini ta pada ahadtu dan basatta, basatta, ya, di surat Al-Maidah, ya, kisahnya ibnai Adam, ya, dua anaknya Nabi Adam alaihi salam, ya, tentang nama-namanya itu adalah nama-nama yang Israiliyat, ya, Qabil dan Habil katanya, ya, satu namanya Qabil, Habilnya adalah nama Israiliyat, ya. Kalau tentang riwayat Israiliyat, hadis wala haraj, ya. La yusaddaq wala yukadzab, ya. Tidak perlu diramaikan, tidak perlu diributkan, ya. La yusaddaq wala yukadzab, nah, tidak perlu dibenarkan, juga tidak perlu didustakan, ya. Ya. maka tidak bisa jelas, tidak bisa jadi sandaran kalau dari riwayat-riwayat yang Israiliyah. Ini dalam khususnya dalam nama-nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan dalam Al-Qur'an ini banyak sekali. Seperti nama-nama Ashabul Kahfi ini semuanya adalah riwayat-riwayat Israiliyah. Ya. Siapa namanya 1, 2, 3, 7 orang, kemudian nama anjingnya juga ada riwayat-riwayat itu. Ya. Jadi semuanya adalah riwayat Israiliyah. Ya. Dijelaskan dalam khusus itu ya, riwayat Israiliyah ada bukunya. Demikian pula di sisanya dua anaknya Nabi Adam alaihi salam pun juga bagaimana yang kisah yang masyhur ya, di kalangan kaum muslimin dengan nama Qabil dan Habil ya. Ini meskipun ini juga satu hal yang istilahnya sudah, tapi ini sekali lagi dari riwayat yang riwayat Israiliyah tentang namanya wallahu a'lam ya. Jelas tidak ada riwayat yang sahih tentang menyebutkan nama itu. La in baqatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit. La in baqatta. La in baqatta. Ada nun ketemu ba-nya. Iqrab. Sama seperti pada ikhfa syahwi nanti di babi ya, pada sama dengan ikhfa syahwi, hanya bedanya kalau ikhfa syahwi ini dengan gunnah ya, dan ini khayshum ya. Tapi kalau iqlab tanpa khayshum, tanpa gunnah, hanya di sekitar bibir saja ya. La imba ya, bukan la im nah, ini salah ya. La in basatta. Dan yang bilang furjah pun juga tidak ada ya. La in ini salah karena di sini apa namanya? Tidak ada ikhfa'nya min ya. Taqlibun nun miman ma ikhfa'il min ya. Ini ikhlas. Mengganti nun menjadi mim tapi dengan menyamarkan mimnya. Nah, kalau kemudian idmamnya kuat dia bibir itbaq ya, intibaq syafatain itu kuat ya, maka ini tidak ada ikhfa, tidak ada ikhfa ya. La im, tapi memang itu yang ringan ya, paling gampang dan tanpa beban ya. La im basatta, tapi kaidahnya akan buyar ya. Maka kaidah kemudian dikatakan taklibun nun miman saja, ma ikhfa il mim ini harus dibuang ya. Ya, maka untuk mengikhfakan mim adalah dengan dilembutkan nempelnya apa intibaq syafatain ini tidak kuat ya. La imba dan ini juga sekali lagi butuh kepada apa namanya kejelian kehati-hatian ya, karena kita biasa apa namanya yang seperti ini nih, apa namanya kurang kita biasakan dan juga tidak banyak kita perhatikannya. La im tidak juga la im juga tidak, karena ini furjah. Furjah akan mendatangkan harokat yang baru atau huruf yang baru. I la im kan salah ya. La im basatta. Nah, pembahasan di sini adalah pada basatta. Ba yang disukun. Di depannya ta, ya, huruf ta satu makhraj. Mestinya dibaca idgham, ya, diidghamkan. Karena ini masih satu makhraj, satu tempat keluar. Wa ta wa dal wa ta min huwa min ulya sanaya, ya kan? Ini. Wa ta wa dal wa ta min huwa min ulya sanaya. Ini ma ta, ma dan ta satu makhraj. Tapi ma sebagaimana tadi sudah kita bahas huruf yang kuat ya. Dan itu yang aqwa al-huruf. Huruf yang paling kuat di antara semua huruf dan juga di antara huruf-huruf isti'la dan isbah ya. Ini ma, maka tetap ditampakkan sifat itbaqnya. Ya, ya seperti itulah ya. Namanya orang kuat, apapun dia punya masalah ya, tetap masih punya mesti diperhitungkan ya. Ini manusia ya. Jadi Sama seperti ini. Ini juga pada sifatul huruf juga kita lihat ya. Mo dengan sifat kekuatannya harusnya dia sudah tenggelam ya. Tapi karena memang kuat ya. Karena kuat tetap juga memiliki apa ditampakkan ya. Dahak dia ya. Basatta. Maksudnya adalah basatta. Basat langsung basatta langsung pada ta apa itbaknya hilang ya. Tapi apa ahad tu ya, ahad tu langsung pada taknya di idghamkan mo'nya ya, tapi karena sekali lagi adalah karena kekuatan yang ada pada mo ya, meskipun dan meskipun ya di sukun khususnya adalah lemah ya tetap dan depannya adalah ta ini tetap tidak mau kalah ya. Semoga. Maka muraat kepada kekuatan mo'nya maka sifat itbaknya saja ditambahkan ya. Sifat itbaknya. La in basatta ya. Basatta. Ini pada basatta dan ahattu. Kemudian pada nakhluqkum ya. Alam nakhluqkum min ma'in mahin ya. Nakhluqkum pada waw yang sukun ketemu dengan ka. Maka ini jawaz al-wajhain. Kenapa jawaz al-wajhain? Nah, ini juga di antara sebabnya karena ini juga bukan huruf itbah ya. Hanya huruf istila saja ya. Istila pada waw ya. Dan juga di sukun ya. Meskipun di sukun mestinya kuat di sini karena qaf di sukun adalah qalqalah ya. Qalqalah itu kuat. Tapi ini bukan huruf, maka ini boleh dua-duanya ya. Boleh dengan apa? Jawazul jain boleh di iba idgham. Semua dua-duanya adalah dibaca idgham ya. Masalahnya ini adalah idgham. Hanya kemudian pada nahlukum adalah idgham naqis dan boleh dengan idgham kami. Naqis ya. Ketika mengucapkannya mampir dulu ke makhrajnya la. Nahluq ba ya, nahluq. Mestinya qalqalah ya. Nahluq ba karena sukun ya. Tapi karena depannya ada kaf ya. Dan kaf satu makhraj. Enggak terlalu jauh kan ya. Maka sekedar mampir saja nakhlukum ya. Enggak usah kemudian keluar pintu ya. Jebol ya. Ini maka langsung nakhlukum nakhlukum ini. Ini. Atau kemudian dengan yang kedua adalah dengan idgham kamil. Nah, enggak usah mampir. Nakhlukum juga enggak apa-apa, tunggu dewe ya. Ya. Ya. Tangga dewe enggak apa-apa. Nakhlukum ya. Baik, ini pada dua hal ini ya. Wa bayyin al-itbaq min ahadtuma basatta wal khulfu bi nakhluqum wa qa. Ini sudah saya ketik dan mohon saya itu kalau dipegang kopian sama ikhwan itu nanti biar praktek gitu ya. Ya langsung menekan enaknya. Qadarullah atau sebenarnya kalau panitia siap apa namanya ininya kalau nggak di copy pun bisa dipakai printer begitu nah. Nah kalau pakai printer kita tambahkan di printer kan juga nah, masuk bacanya bisa baik. Baik, ini ya. Baik, ini yang dua hal yang menjadi rahimahullah ta'ala ingatkan kepada kita. Yang pertama terkait dengan huruf istilah yang semuanya dibaca taqrim ya. dibaca taqim, khususnya yang disita adalah isbah. Kemudian tiga lafaz ini, yang ini tidak ada duanya dalam Al-Quran ya, pada tasatta dan ahabtu, khususnya ini dua lafaz ini, ini tidak ada lainnya. Maka ini juga perlu diperhatikan ya, pada lafaz ahabtu dan basatta ya. Ini sifat itbah tetap ditambahkan. La in basatta, basatta bukan basatta, tetap ada itbahnya. Baik, ini pada basatta dan ahabtu qaul wahid ya, tidak ada yang lainnya. Adapun pada yang kedua, pada nakhlukum, ini dua dua bacaan dengan idgham naqis dan dengan idgham kamil. Baik, selesai dari apa yang ditambil oleh Ibn Jazari rahimahullah ta'ala ya. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Ini juga bab tambihat semuanya ya, hal-hal yang beliau ingatkan pada kita ya, dari tiada lain adalah untuk islahul qiraat ya, memperbaiki bacaan dari hukum-hukum yang sudah kita pahami, makhari, kemudian sifat, kemudian tarqiq dan tafhim sudah ya, tarqiq dan tafhim sudah, kemudian juga dengan sifat-sifat itu sifat mutawadda atau juga sifat mustaqillah, khususnya pada qalqala dan yang misalnya, ini akan beliau ingatkan pada beberapa kalimat atau beberapa lafaz yang sering terjadi banyak kesalahan ya. Qala wahris ala sukuni fi ja'alna an'amda wal maghubi ma'zalalna. Wahris, jagalah ala sukun, pada sukun ya, jagalah sukun pada kalimat fi ja'alna, pada kalimat ja'alna ya. Ini sukun pada ja'alna, ini sukunnya dijaga. Karena apa? Kalau kemudian tidak dijaga, ini akan mentar dan kemudian terjadi qalqalah. Wa kadzalika ja'alna ja'al ya. Ya, ja'alnakum ya, wa kadzalika ja'al ja'alnakum, tidak ada sakka ya, ya, tidak juga qalqalah ya, tidak boleh sakta, diam sejenak, tidak juga qalqalah ya, ya. Pada ja'alna pada lam rabbil alamin ya, rabbil ya, alamin, ini juga agak berat memang ya, tapi perlu diartikan rabbil alamin, tidak ada sakta juga tidak ada qalqalah. Maka sekali lagi butuh riyadhah ya, dengan mulut kita illa riyadhah tumrin bifatihi ya. Alhamdu, ini pada lam, lam yang disukun ya. Alhamdulillah, alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang apa seringnya umumnya orang kurang perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil ya. Meskipun dikit sini ja'alna, maka beliau ingatkan sini wahris ala sukuni fi ja'alna. An'amta, yang kedua pada lafaz an'amta, an, ini juga bisa keluar qalqalahnya. Siratal ladzina an'amta, sekali lagi tidak ada saktah dan tidak ada qalqalah. Qalqalah kita tahu cuma 4 atau cuma 5 saja hurufnya ya. Jangan ditambah ya. Jangan menambah. Maka kalau menambah itu namanya bid'ah idhafiyah kata Imam Syafi'i ya. Ya. Ya. mengatakan bid'ah idhofiyah, kan begitu, ya, menambah dari yang sudah ada. Beliau kan bagi bid'ah jadi dua, ada asliyah dan idhofiyah. Maka ini jangan menambah, cukup lima saja, ya. Qalqalatun qutbu jaddin, ya. Qalqalatun qutbu jaddin, qaf ba jim dal. Jangan ditambah dengan lam ataupun nun di sini, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ini kali ini butuh pada latihan. Awal memang sulit, ya. Saya sendiri merasakan ini pada khususnya pada an'amta dan rabbil alamin. Ya. Ini lam ketemu ain, nun ketemu ain. Ya, lam sukun ketemu ain dan nun sukun ketemu ain. Ini agak berat, ya, bagi lidah kita. Ya. Ya, awalnya saya juga enggak sadar, ya. Awal ketika pertama kali tasmi' nampaknya sudah yang pernik-pernik seperti ini ketikanya kurang begitu diperhatikan. Ya. Tapi sekali lagi hal ini adalah perlu untuk kemudian kita latihan. Nah, setelah itu ketika sudah biasa dan ketika mau dikembalikan lagi akan susah bahkan, ya. Kalau memang sudah kita biasakannya. Soalnya kalau sudah terbiasa sudah enggak ada masalahnya. Ini memang pertama adalah terpaksa, ya. Ada semacam takalluf, ya. Memang perlu kepada latihan. Rabbil alamin, ya. Ini, ya. Dan saya yakin kalau kemudian praktekin Fatihah saja sudah mesti akan baru akan kelihatan, ya. Sekarang mungkin oh iya ngerti, tapi coba nanti, ya. Kalau praktek satu-satu ada kesempatan nanti Fatihah saja, ya. Baru nanti insya Allah akan kelihatan, baru Fatihah saja, ya. Maka sekali lagi ini benar apa yang ditambih oleh beliau, ya, rahimahullah ta'ala. Yang kedua pada lafaz an'amta. Pada nun an'amta, pada khususnya bagi nun. Kalau mimnya, nah, itu juga an'amta. Ghairi siratal ladzina an'amta. Kalau mim dengan ta tidak terlalu, ya. Ya. Tapi yang berat pada nun ketemu ain, ya. Nun ketemu ain, nun sukun ketemu ain, ya. An'amta, karena jauh sekali. Ya, terlalu jauh makhrajnya. Nun di ujung lidah, ain di tenggorokan, ini kan? Ya. Jauh, ya. Dari wasatul lisan, ya, wasat halaq, ya. Dari wasatul halaq kemudian ini di tenggorokan. Tapi kalau mim dengan ta enggak terlalu jauh, ya. Ta juga lidah, mim di bibir, enggak terlalu jauh. Ini. Maka semakin jauhnya berat, ya. Artinya berat karena bolak-baliknya ini, ya. An a ini kan dari sisi itu, ya. Wahris ala sukuni fi ja'alna an'amka, yang kedua. Kemudian wal maghubi, maghubi pada ghain, ya, pada ghain di al maghub, di mana sering ghain yang disukun ini kemudian jadi harakat. Magh, ya. Ghairil maghubi alaihim. Ini semuanya adalah maksud dari lahan-lahan yang terlarang, ya. Yang dilarang, ya. Bagaimana kalau itu adalah dalam Fatihah yang setiap rakaat kita baca, ya. Maka tentunya kita memperbaiki, ya. Ghairil maghubi, bukan magh, kadang-kadang dari magh. Ghairil maghubi alaihim waladhin, ya. Ghairil maghubi, ya, pada lafaz al maghub kemudian an'amta wal maghubi ma walalna, walalna juga sama pada ja'alna, ya. Walalna sama dengan pada ja'alna pada lamnya. Ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian mendatangkan qalqalah yang baru. Sekali lagi di sini tidak ada qalqalah, tidak ada saktah. Karena terkadang ada diam sejenak, ya. Pada khususnya pada seperti pada lafaz Rabbil alamin, lam dari ujung ke belakang lagi mundur, ya, dari ujung lidah kemudian ke mundur ke belakang karena agak berat, ya. Bagaimana pada an'amta ini, ya. Pada an, ya, an'amta ini, ya. Maka ini sekali lagi tidak ada sakta, tidak ada sakta juga tidak ada qalqalah. Hanya kemudian bagaimana supaya bisa halus, ya, bisa apa, lembut dalam mengucapkannya butuh kepada latihan. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbil, nah, lidahnya tahan dulu baru kemudian kalau kemudian dilepas akan keluar le. Rabbil a. Katanya buntutnya ini yang enggak terjaga, ya. Rabbil alamin. Dan itu enggak terasa, ya. Sekali enggak terasa. Ketika disana, mana sih, ya. Baru kemudian kalau kita cermati bikinnya kan, baru kemudian tersadar. Oh iya, ya. Oke, ini perlu diperhatikan, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Ini pada hal-hal yang boleh ingatkan khususnya di fatah ini empat lafaz, ya. Ja'alna, an'amta, al-maghdub dan walalna. Kemudian berikutnya wa khalisin fitaha mahzuran 'asa khauf ishtibahihi bi mahzuran 'asa, ya. Dan murnikala infitah. Nah, ini juga sifat infitah. Pada mahduran dan asa. Asa dengan asa, mahduran dengan mahduran. Nah, ya. Ini boleh ingatkan. Banyak kita kurang perhatian. Ya. Lihat, ya. Pada nafas ja'alna, ya. Kemudian wadalna, ja'alna wadalna wadallalna wadallalna pada tabah lam yang disukun. Kemudian apa tadi anamta dan al mabru. Ini pada ja'alna walanna anamta al mabru, ya. Ini pada lainnya nun dan ini lam, ya. Kemudian wa khalisin fitaha bi mahzuran, ya. In kita sifat kita pada zal dan til pada mahzuran. Ini dengan kemudian ini ada dengan apa, ya. Ada dengan apa, ya. Ada mahzuran dan mahzuran. Ini yang sementara dua itu adalah makhrajnya sama antara zal dengan wa, ya, wawau wazalu wata lil ulya, ya, ya, wawau wazalu wata lil ulya, wa dan zal satu makhraj. Demikian pula sin dan sad juga sama-sama huruf safir, safiruha sadun wa zayun sinu was safiru mustaqim ya was safiru mustaqim ini sama-sama huruf safir dengan sifat safir juga dengan makhraj yang sama ya dari ujung lidah dengan ujung sanaya sufla ya maka perlu diperhatikan inna azab rabbika kana mahzura ya za zi zu ya dengan infitah sifat infitah pada zal dan sin ya infitahnya lidahnya datar ya sementara wa ini itbaq ya shad juga demikian ya itbaq tadi sudah kita bahas itbaq merupakan huruf-huruf yang kuat ya yang kuat ya. Wa khusal litbaqa ya wa fakhim wa fakhim tadi harfun isti'la ya fakhim wa harfun isti'la fakhim ya dan huruf isti'la tafkhim karena wa khusal litbaqa khususnya itbaq di sini sad dan wa maka bedakan ya di surat al-isra ya Inna adab rabbika kana mahzura dengan zal. Ya. Mahzura. Istibah dengan wa ya. Dengan wa pada lafaz yang hampir sama. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْرُورًا Sama-sama di surat Al-Isra ya. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْرُورًا مَحْرُورًا dengan مَحْرُورًا ya. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْرُورًا lu dengan wu ya ini perhatikan kemudian juga dengan pada asa dan asa ya asa rabbukum wa asa wa asa asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda dengan wa asa adamu rabbahu faghawa ya. Asa dan asa ini dua yang harus diperhatikan pada khususnya di mahzuran dan mahzu zal dan wa jadi sekali lagi khususnya pada zal, kalau sad dan sin masih garingan kan ini juga lidah kita terbiasa masih ya, karena kita punya sin, punya s ya, ini punya huruf s, tapi tidak memiliki sifat apa itbaqnya pada sad, ya pada sad hanya pada sin saja s ya. Ini yang kita punyai. Sementara zal ini yang sama sekali kita tidak punya zal atau wa ini tidak kita punyai. Maka ejaannya pun juga berganti-ganti ya. Nah, sekarang ganti lagi ejaannya. Ada dengan dalam pengejaannya kalau dulu-dulu kan zal itu dengan d z ya d dan z kalau abah wa ini ya itu dengan d dan h ya ramawan rama kan dh sekarang ganti lagi karena memang aslinya adalah bukan huruf kita ya maka di sini karena yang apa bukan logat kita ini yang mesti untuk banyak diperhatikan ini ya ini dua pada asa dan asa kemudian mahzuran dan mahzuran wa khalisin fitaha mahzuran asa khaufa ishtibahihi bi mahzuran asa ya dan murnikanlah sifat infitah pada mahzuran dan asa karena khawatir akan terjadi istibah, akan terjadi kerancuan dengan lafaz mahzuran dan asa, ya, pada asa. Ini boleh ingatkan, ya. Kemudian yang terakhir di bab tanbihat ini dikatakan wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Wara'i syiddatan bikafin wa bita, dan jagalah sifat syiddah pada kaf dan ta. Kaf ta memiliki sifat syiddah, ha? Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Tapi dua-duanya juga huruf hamz, ya. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakata, ya. Maka boleh ingatkan wara'i syiddatan, jagalah sifat syiddah yang ada pada kaf dan ta. Seperti syirkikum, ya. Kasyirkikum. Kemudian tatawaffa dan fitnata. Ya, syirkikum. Ini pada kaf. Syirkikum. Kemudian tatawaffa. Karena terkadang dalam mengucapkan ta dan kaf ini antara tafsir dan ifrad, ya. Kadang ada berlebihan melebihkan sifat hamsnya, ya. Ka, ki, ku, ta, ti, tu, ini juga kurang bagus, ya. Karena terlalu berlebihan dengan hamsnya. Berlebihan ini, ya. Atau malah tidak sama sekali, ya. Karena yang kita punyai adalah ka yang tidak berhams, ya. Ya. Kalau kan ka, ya. Kan yang kita punya adalah huruf ka dan huruf t, ya. Bukan t, ya. Tapi t, ya, yang tidak berhams ini. Ini yang kita punya ini. Maka ini juga tafrid, ya. Ini tafrid. Maka ditambahkan dengan ta, tapi juga jangan berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Karena kalau kemudian berlebihan bisa melahirkan kepada huruf yang baru, huruf tambahan. Zaidah. Ini. Seperti ha pada kaf atau sin pada ta, ya. Ya. Sin pada ta, meskipun itu sedikit. Maka di sini perlu kemudian dijaga dengan sifat syiddahnya pada dua huruf ini, ya. Dua huruf ini ketika mengucapkan huruf kaf dan ta agar bisa terhalang dari juryani shaut mal harf ini, juryani shaut suaranya. Dan satu sisi yang lain juga bisa terjaga dari berlebihannya dalam hamsnya. Ini jurian nafas. Ini tetap dengan keluarnya suara, tapi juga keluar nafas, cuman tidak berlebihan dengan keluar nafas yang lemah. Karena dua huruf ini, huruf hams ini hams yang paling lemah dari sisi keluarnya nafas dibandingkan dengan huruf-huruf yang lain. Fa, ya, ha, kan nafasnya keluar banyak, ya. Sa, kan banyak, ya. As, ini jebol semuanya, ya. Ini apalagi sya, kha, sa, ini lepas semua, ya. Tapi ka, nah, sedikit, ya. Ta sedikit saja, ya. Maka beliau ingatkan di sini karena memiliki sifat syiddah. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. warai syiddatan bikafin wabita pada lafaz contohnya syirkikum kasyirkikum kafirin kikum tatawaffa seperti di surat An-Nahl ya ini wa tatawaffa kemudian apa itu ayatnya apa di surat An-Nahl itu tatawaffa al-malaikatu wa ar-ruh satu ber di awalnya itu kemudian pada fitnata seperti pada surat Al-Anfal ya surat Al-Anfal ya misalkan wattaqu fitnata واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم dan الذين تتوفاهم الملائكة طيبين pada orang yang mutakabbir kafir الذين تتوفاهم الملائكة wadimi anfusihim. Kemudian di ayat berikutnya alladzina tatawaffa humul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi surat An-Nahl ya. Tatawaffa fitnata. Maka ini juga dijaga sifat syiddahnya. Menjaga sifat syiddahnya dan hamasnya jangan berlebihan. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah selesai dari apa yang diingatkan oleh Ibnu Jajari rahimahullah ta'ala di pada kaf ya. Pada kaf yang berikutnya adalah sifat syiddah pada syiddah al-kaf dan ta pada lafaz syirkikum syirkikum kemudian tatawaffa tata wafa dan juga lafaz fitnata ini dijaga sifat dari syiddahnya dua huruf ini. Baik, ini dulu barangkali yang kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada maghrib insyaallah ta'ala. Wallahu ta'alam wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'.